tubuh yang terjawab. Lebih yang banyak terbuat lukisan tanpa figura. Agar pikiran sudah lama ditinggalkan, hey. Kemungkinan mendapatkan bulan dalam mimpiku. Matahari di atas kepala, panas dalam bagian bumi. Tetap terus mencari.